Wajibnya orang yang meminjam ini, meminjam suatu barang, yaitu untuk menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan, karena itu adalah milik orang lain. Karena yang nama pinjaman tentunya akan diberikan kepada orang yang nyimpunnya. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adil amanata ila man itamanata." Tunaikanlah amanat kepada orang yang mengamanin. Maka dalil-dalil tersebut menunjukkan atas wajibnya untuk menjaga apa-apa yang diamanahkan pada manusia, dan wajib untuk mengembalikan apa yang telah dipinjam kepada pemiliknya dengan baik, dengan utuh. Wa tadullu fi hadzal umumil ariyah li anna musta'ira mu'taminan 'alaiha, dan masuk ke dalam keumuman di dalam hadisnya adalah hari yang itu pinjam meminjam. Karena seorang yang meminjam tentunya orang yang diberikan amanah untuk menjaga barang tersebut. Bal matlubatun minhu, dan orang nanti yang akan dimintai. Barang tersebut wa innama ubiha lahu intifa'u biha fi hududi ma jara bihil arfu, dan si peminjam tentunya hanyalah dibolehkan untuk mengambil manfaat barang tersebut pada batas-batas yang telah berjalan dari suatu adat kebiasaan. Fala yajuzu lahu an yusraf bi istimaliha israfan yu'addi ila talafiha. Maka tidak boleh seorang meminjam untuk melampaui batas berlebihan di dalam menggunakan barang tersebut yang dipinjamnya melebihi batas-batas yang akan menyebabkan hilangnya barang pinjaman tersebut. Wala ayastamilaha fima la yasihu la yasluhu istimaluha fihi, dan tidak boleh si peminjam ini menggunakan barang yang dipinjamnya dari apa-apa yang tidak pantas, tidak sesuai dengan apa yang bisa dipakai barang tersebut. Pinjam apa? Pinjam gergaji untuk bacok-bacok. Nah, ini tidak cocok. Nah, yes loh. Karena sahibaha lam yakdan lahu bidzalik. Karena pada dasarnya kami di barang tersebut tentunya akan tidak mengizinkan apabila barang tersebut dipakai tidak sebagaimana mestinya. Untuk mandal atau camping-campingan, stentif, akrobat, dan rusak. Bakkala Allah Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan, tidaklah balasan suatu kebaikan kecuali kebaikan pula. Sehingga orang yang meminjam suatu barang ini berarti telah diberikan kebaikan dari orang yang meminjami, sehingga dikembalikan dengan baik pula. Syukur-syukur kebaikannya lebih baik. Minjam sepeda motor awal-awal dipinjam enggak enak ini. Ada sebelumnya yang kendur, dibetulin, maka ini lebih baik. Fa'in istamalaha bi-gharima istu'irat lahu fatalafat wa jamalahi domanuha. Apabila si peminjam menggunakan barang-barang yang dia pinjam, kemudian dia menghilangkan barang tersebut, maka wajib bagi si peminjam untuk bertanggung jawab. Dikalihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadi ma akhadat hatta tu'addihi. Rawahul Khamsah wa Sahihu Al-Hakim. Wajib tangan, kewajiban tangan ini apa yang dia ambil sampai dia menunaikannya. Jadi apa yang dia ambil dari barang milik orang lain, maka adalah dia menunaikan sebagaimana apa yang dia ambil, kemudian bertanggung jawab dan mengembalikannya. Fadalla ala wujubi raddi ma qabdihi al-mar'u wa huwa milkun li ghairihi. Maka ini menunjukkan atas wajibnya mengembalikan apa yang telah dia raih. Seseorang mengambil, meraih suatu barang sedangkan barang tersebut milik orang lain. Wala yabra'u illa bi masirihi ila malikihi. Aw mayakumu maqamuhu. Maka tidak akan dia bisa lepas dari tanggung jawab seorang yang menghilangkan barang pinjaman seseorang, kecuali harus apa? Harus datang kepada pemiliknya, lapor, atau orang yang mewakilinya, si pemilik tersebut wakilnya. Ini barangnya ini pinjam hilang nih, kemana? Lapor kepada pemiliknya. Atau nah ini kesepakatan di antara keduanya. Kalau si pemiliknya bilang diganti, maka diganti. Kalau tidak, misalnya ya, tidak mengapa. Misalnya barangnya cuma barang yang remeh, misalnya nilainya rendah sedikit, kemudian dibebaskan, tidak apa-apa, hilang. Nah, ini juga tergantung dari si pemiliknya. Pinjam pulpen misalnya harganya 2.000, hilang, tidak apa-apa. Yang penting dia lapor kepada si pemiliknya kalau barang yang dipinjamnya hilang. Fa in talabat fi intifa'i biha bil ma'ruf lam yatmanuha al musta'in. Apabila hilangnya barang itu karena dimanfaatkan, secara apa sudah menjadi maklum, misalnya seperti saya pinjam motor, tentunya apa di dalamnya ada bensinnya. Nah, dikembalikan tinggal sedikit. Lanjut mana hal mustahil, maka orang yang meminjam tidak menanggungnya untuk bertanggung jawab. Di annal al-mu'iru qad adina lahu, karena orang yang meminjamkan tersebut sudah mengizinkan fihada istimal pada pemegang ini. Misalnya seorang pinjam motor, misalnya pinjam bawa ke kota, ya tentunya bensinnya berkurang, namun yang dipinjami tidak apa-apa, biasa. Maka orang yang bilang tentunya tidak bertanggung jawab atau tidak mengapa dari apa-apa yang menjadi konsekuensi orang yang meminjam karena sudah diizinkan bahwa qairu matmun, maka dia tidak bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya dari barang tersebut seperti tadi bensin. Wala yajuzu lil musta'in ay ya'ira al-'ayna al-mu'arah li'anna man ubiha lahu syai'un lam yajuz lahu ay yubihahu li ghairihi wa li'anna bidzalika ta'ridan laha litalak, dan tidak boleh bagi seorang yang meminjam untuk meminjamkan barang yang dipinjam. Dia minjam barang kemudian dipinjamkan kepada orang lain lagi, maka yang seperti ini tidak boleh. Karena kalau seperti ini membolehkan seperti ini, lam yajuz lahu ayyubiha yugarih, maka tidak boleh dia barang yang telah dipinjamkan dipinjamkan kepada orang lain. Karena barang tersebut tentunya akan mengakibatkan hilang. Apalagi dipinjamkan lagi, dipinjamkan lagi, dipinjamkan lagi. Kalau hilang, yang bertanggung jawab nanti motor. Terus yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab ya orang yang pertama, yang meminjamkan kepada orang lain padahal itu adalah barang pinjaman. Hadza faqad ikhtalafa ulama fi diman al-musta'in dan aliyati idza talafat fi yadihi bi ghairi mastu'irat lahu. Dan ini menjadi perselisihan di antara para ulama, perbedaan pendapat tentang tanggung jawab orang yang meminjam kepada orang lain kemudian saling berpindah tangan. Apakah orang pertama saja yang pertama kali yang pinjam kepada orang lain atau seluruhnya? Wadzahaba jama'atan ila wujubi dimaniha alaihi. Maka mazhab kumpulan daripada ulama yaitu wajib bertanggung jawab atas barang yang dihilangkan, sawa'un ta'ati aw lam yata'adda, baik itu melampaui batas atau tidak melampaui batas, atau melampaui batas seperti tadi pinjaman dipinjamkan kepada orang lain. Ini bentuk kemudian barang tersebut dipergunakan dengan seenaknya atau tidak. Kalau hilang tetap menjadi tanggung jawabnya. Diumumi kali sallallahu alaihi wasallam dari pengumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi ma'akhadat hatta tu'adkihi. Wajib bagi orang yang mengambil barang tersebut untuk menjaganya sampai dia mengembalikannya. Wadzalika mislu ma law matat ad-dabatu aw istaraba sawbu aw suriqatil ainu al-mu'arah. Yang demikian semisal kalau seandainya barang pinjaman tersebut mati berupa kendaraan, binatang, pinjam kuda, ternyata kudanya mati, atau pinjam pakaian, kemudian pakaiannya terbakar, atau pinjam barang kemudian dicuri, maka ini tetap menjadi tanggung jawab orang yang meminjam. Wada jama'atun akhar ila adami dimaniha di dalam yata'adda. Sedangkan pendapat sekumpulan ulama yang lain, yaitu si peminjam tidak bertanggung jawab atas barang yang hilang apabila tidak melampaui batas. Li'annaha la tadminu illa bit'addi bit'adda 'alaiha. Karena sungguhnya pada dasarnya dia tidak bertanggung jawab kecuali kalau dia melampaui batas. Wala 'ala hadzal qawl wal radi. Dan pendapat yang kedua ini dikeluarkan, dirujukkan oleh Syekh, yaitu penulis kitab ini. Misalnya seseorang pinjam apa? Berbaik. Pinjam berbaik. Ya dipakai biasa. Atau hilang misalnya. Ya kalau ini mungkin enggak seberapa. Maka yang seperti jelas ya tidak. Untuk pendapat yang kedua, maka tidak bertanggung jawab, maksudnya tidak harus mengganti. Kemudian alasannya yang berikutnya, di annal musta'ira qabadaha bi'idni malikiha. Karena orang yang meminjam tatkala mengambil barang tersebut dengan izin pemiliknya. Wa kanat amanatu indahu kalwadi'ah. Dan amanah yang ada pada orang yang meminjam tersebut seperti wadi'ah, yaitu titipan. Jadi orang yang nitip kemudian hilang barangnya, ya sudah. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang pertama, tetap dia harus bertanggung jawab kalau hilang, baik itu melampaui batas atau tidak dalam menggunakan dalam memakai barang pinjaman tersebut. Wa yajibu 'alal musta'ir al-muhafadzatu 'alal 'aliyati wal ihtimami biha. Yang wajib bagi orang yang meminjam untuk menjaga barang pinjaman tersebut, dan dalam dia memperhatikan barang tersebut. Wal musara'atu ila raddiha ila sahibiha ila intahat muhimmatuhu minha. Dan dalam dia cepat-cepat untuk mengembalikan barang yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya apabila memang telah selesai untuk menggunakan barang tersebut. Wa alla yatasahul bi syaiha, agar tidak bermudah-mudah akhirnya terbengkalai. Ayun itu hari talaf, atau yang akan menyebabkan hilangnya barang tersebut. Sehingga apa? Wajib itu cepat-cepat mengembalikan kepada pemiliknya apabila telah selesai menggunakannya. Li'annaha amanatun indahu, karena barang tersebut adalah amanah di sisi orang yang meminjam. Wa'i anna sahibaha ahsan ilaihi, dan karena pemilik barang tersebut ini telah memberikan kebaikan kepada si peminjam. Maka adalah cepat-cepat dikembalikan dengan baik dan menjaga barang tersebut. Bapak kata Allah Ta'ala, dan sungguh Allah SWT berfirman, hajazal ihsani illa ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Sehingga termasuk dari kewajiban orang yang meminjam yaitu menjaga barang kemudian mengembalikan secepatnya apabila telah selesai mempergunakan barang tersebut. Sampai di sini keterangan saya tentang alian atau pinjam-pinjam. Lanjutkan. Nah, tentang tidak meminjam kendaraan. Jadi ya, kalau kita meminjam kendaraan itu kita enggak wajib mengembalikan bensinnya. Ya, tergantung apa? Tergantung orang, kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Yang kedua, tergantung apa, kesepakatan. Kesepakatan kayaknya tidak mungkin. Kalau pendapat saya ini, karena orang Saudi tidak masalah namanya pinjam mobil ya, sekalian sak bensin nih. Karena di Saudi kalau di sini bensin mahal. Jadi misalnya saya minjam kendaraan, iya. Jadi saya tanpa apa, jadi saya tidak kewajiban mengembalikan bensinnya. Itu tadi tergantung dikembalikan kepada kebiasaan daerah setempat. Kalau daerah setempat kita misalnya, Maksudnya hukum wajib halal. Iya. Yaitu dikembalikan ke itu tadi, ke kebiasaan setempat. Seperti di Saudi, seperti saya usaimi pinjam mobil ya, sak bensinnya tidak apa-apa. Bensin karena murah. Iya, karena di sana bensin murah. Karena ada kebiasaan orang sana seperti itu. Enggak perlu sama bensinnya ini dibelikan. Dan kalau misalnya kehabisan otomatis kan nanti diisi ya. Masa membalikan enggak ada kosong, enggak nyampe. Kalau enggak diisi lagi bisa dikit-dikit lagi. Kalau orang di sini atau ada di sini ya mungkin. Iya. Kalau diisi itu ya lebih baik. Kalau cuma dekat mungkin hanya misalnya kurang sedikit mungkin nggak kenapa, tapi kalau sampai habis misalnya ini bikin mungkin kalau nggak kebiasaan seperti itu tidak enak orang yang nanti yang dipinjam. Sudah minjam nggak isi bensin lagi, nanti kalau ada kerusakan orang Jawa seperti itu ya, cuma seperti itu. Kembalikan ke kebiasaan. Kalau kebiasaannya ya pangerten, berarti apa ya, pangerten? Paling tidak yang mengembalikan sesuai dengan awalnya gitu. Kalau di sini minjemnya penuh berarti mengembalikannya penuh juga. Misalnya dikembalikan ke kebiasaan daerah setempat. Kita lanjutkan bab fi ahkamil ghasab. Bab tentang hukum-hukum tentang ghasab, merampas milik orang lain. Al-ghasabu lughatan akhdhu syai'in dzulman. Ghasab atau merampas yaitu mengambil sesuatu dengan cara kezaliman. Wa ma'nahu fi istilahi al-fuqaha al-istila'u ala haqqin ghairihi qahran bi ghairi haqqin. Istilah yaitu menguasai suatu hak milik orang lain dengan paksa tanpa dibenarkan. Menguasai hak orang lain secara paksa tanpa dibenarkan. Wal ghasabu muharraman bil ijma'il muslimin. Dan ghasab merampas ini haram dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan batil. Wal ghasabu min a'dami suwarin akil mali bil batil. Dan ghasab merampas ini sebesar-besar gambaran orang yang makan harta dengan kebatilan. Likali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berujar muslim dari hadis Jabir yang panjang, yang tanya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haraman. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram untuk dilanggar atau dirampas. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Abu Ya'la dalam sanadnya, la yaqilu malam rein muslimin illa bi tayyibi nafsi minhu. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan cara yang baik, kecuali dengan jalan yang baik. Dalam mendapatkan harta tersebut, wal mal maksubu qad yakunu iqaran wa qad yakunu mangkulan. Dan harta yang dirampas tersebut terkadang harta yang tetap seperti tanah, rumah, kebun, dan terkadang juga harta yang bisa berpindah-pindah, mobil, mata uang, perhiasan dan sebagainya. Dikalihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rojah muslim dari hadis Sa'id ibn Zaid dan juga Imam Bukhari dan Muslim, man yakata ta'an shibran minal ardi zulman tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang merampas satu jengkal tanah secara kezaliman, maka akan ditindihkan atau dikalungkan dia dengan tanah tersebut sedalam 70 lapis bumi. 7 lapis bumi. Sedalam 7 lapis bumi. Sejengkal, sejengkal. Sejengkal seberapa? 5. Ini kali panjangnya berapa? Kalau ya. Segini panjangnya berapa? Nanti ke bawahnya lapis 7. Kalau dikumpulkan bisa satu gunung lebih. Kelihatannya cuma sedikit. Fayazam al-ghasibu ayyatuba ilallah azza wa jalla. Maka bagi orang yang telah merampas, maka wajib untuk bertobat kepada Allah azza wa jalla. Wa yuraddu al-mansuba ila sahibiha, dan hendaklah dia mengembalikan apa yang telah dirampas kepada pemiliknya. Wayatlubu minhul aqwa, dan adalah dia minta maaf kepada orang yang telah dirampas tersebut. Ini termasuk syarat-syarat taubatnya seorang yang pernah merampas milik orang lain. Yang pertama, dia harus mengembalikan, bertobat, kemudian mengembalikan dan minta maaf. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang di Akhrajal Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Man kanat lahu mudlimatan li akhihi min irdihi aw syai'in falyastahlil minhul yawma qabla alla yakuna dinaran wala dirhama yawma qiyamah in kana lahu amalun salih akhadha minhu biqadri mudlimatihi fa illam takun lahu hasanah ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Barang siapa yang pernah mendzalimi, melanggar, mendzalimi saudaranya, baik itu kehormatan atau kepemilikan atau yang lainnya, maka adalah dia untuk minta dihalalkan pada hari ini, yaitu di dunia, sebelum dinar dan dirham, pada hari kiamat tidak akan bisa menebus. Dan jika dia mempunyai amal yang soleh, maka tentunya akan diambil amal solehnya sekadar besar kecilnya yang dia rampas, yang dizalimi, dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila dia tidak mempunyai kebaikan-kebaikan atau amal soleh, maka kejelekan-kejelekan orang yang dirampas tersebut akan diberikan kepada orang yang mendzaliminya. Kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi tersebut akan diberikan kepada orang yang mendzaliminya. Fa in kana maksubu b sebab yang raddahu bihalihi, apabila barang tersebut masih ada, maka adalah dia mengembalikan sebagaimana keadaannya. Wa in kana talifa radda badalahu, apabila yang dirampas tersebut telah hilang, maka dia harus mengembalikan sebagai gantinya, yaitu dengan mengganti. Misalnya ngikis sawahnya tetangga, maka harus dikembalikan lagi. Harus dikembalikan lagi. Walaupun hanya satu jengkal, yang awalnya lurus menjadi mengembang. Berarti ini ada ngikisan. Awalnya lurus kemudian bengkok, hati-hati, maka harus dikembalikan. Qala al-imamu al-muwafiq ajma'u ulama'u ala wujubi radul maksuf idha kana bihalihi lam yataghayyar mutlaqan. Ijma' telah sepakat para ulama atas wajibnya mengembalikan barang yang dirampas sesuai dengan keadaannya, selama tidak berubah. Merampas kendaraan misalnya, kemudian rusak, ya harus diservis dulu, kemudian baru dikembalikan. Allah Ta'ala suat ini masih punya keterangannya sama sekarang kita sekarang ini baru kalau kita masalah Tak apa-apa.